Saudara, keahlian atau kelebihan yang kita miliki tidak akan menjadi sebuah pundi pendapatan jika kita tidak kreatif. Kreatif di sini adalah dalam arti mengemasnya agar orang lain bisa memakai jasa kita. Maka kata hidup control pain, yakni tidak ada hasil tanpa pengorbanan, bisa menolong Anda dalam berkreasi, dalam mengemas kepandaian atau keahlian kita, sehingga bisa menjadi sumber pendapatan sampingan yang lumayan. Seperti yang dikatakan Presiden Direktur Karim Consulting, Adi Wadan Karim, dalam acara Harta Kela, persembahan Radio Singapura Internasional Channel Indonesia. Pada pembahasan yang lalu, kunci yang kita sampaikan adalah yang kita sebut dengan control pain. Yaitu bagaimana secara bertahap kita melatih agar beban yang dapat ditanggung atau kapasitas yang dapat menanggung beban dari keluarga kita, kita itu desa, secara terkontrol kita naikkan. Seperti orang latihan, kalau latihan angkat berat, latihan barbel, kita lift by you 100 kilo nggak kuat. Tapi kalau perlahan-lahan kita kontrol pain-nya, perlahan-lahan kita naikkan bebannya mulai dari 5 kilo, 10 kilo, dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan keadaan kapasitas keluarga kita yang jauh lebih bahkan dibandingkan kalau keluarga kita kita manjakan dengan segala sesuatu yang serba instan. Anak minta beda, langsung duit beda, dan sebagainya, sebagainya. Ini yang kita bahas kemarin yang kita sebut sebagai control pain. Itu bagaimana kita meningkatkan kapasitas daya tahan kita dengan pain, dengan kapasitas yang dikontrol derajat kebaikan. Nah, apabila kita telah melakukan hal tersebut, yaitu untuk bilang control pain, di mana daya tahannya, daya tersebutnya, sudah demikian hebatnya, maka yang berkaitan erat dengan daya juang ini, dengan daya survive ini, adalah kreativitas. Karena orang yang anak-anak kita, diri kita sendiri, kita sudah berhasil melakukan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan tingkat survive diri kita, tapi kalau kita tidak mempunyai satu kreativitas, ini tidak jalan. Dalam bisnis dan mengelola keuangan, persoalannya sama persis. Jadi bagaimana kita bisa mengencangkan ikat pinggang di saat-saat itu memang harus sudah kencangkan ikat pinggangnya, ini yang kita sebut sebagai daya tahan. Tapi di sisi lain kita harus kembangkan daya kreativitas kita. Kalau cuma bertahan aja, enggak kita kembangkan daya kreativitas kita untuk melakukan revenue yang baru, ini enggak salah. Nah, oleh karena itu pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kita mengembangkan daya kreativitas kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan misalnya salah satu kreativitas itu yang kadang-kala kita tidak sadari kita miliki, yaitu potensi yang ada dalam diri kita, misalnya memberikan les dunia, memberikan les bahasa Inggris, memberikan les menggambar, memberikan les bermain musik dan sebagainya. Ini salah satu contohnya. Nah, bagaimana kita sekarang katanya menggali di dalam diri kita sendiri potensi potensi yang ada dalam diri kita, walaupun kita telah bisa menggali potensi apa yang ada dalam diri kita, tapi kalau kita tidak bisa secara kreatif memanfaatkan potensi itu, tetap aja dia tetap jadi potensi aja. Misalnya itu secara matematika. Tapi kita mempunyai metodologi mengajar yang membosankan, sehingga nggak ada orang yang malas sama kita. Misalnya kita mempunyai keahlian menjana, tapi kita sama orang hubungannya nggak baik, artinya nggak enjoy gitu orang belajar piano sama kita. Ya orang juga nggak ada yang belajar dari kita. Nah, oleh karena itu kreativitas di sini dalam artian adalah bagaimana keahlian basic yang kita miliki, tidak sebut saya santan, bisa dikemas, dipetik, dicarikan satu metodologi yang cantik, supaya orang mau memberi contoh kita itu. Kita ambil contoh, misalnya kreativitas, misalnya kita mempunyai keahlian bahasa Inggris misalnya. Walaupun kita bahasa Inggris yang bagus sekali, tapi kalau kita nggak kreatif dalam mengenal keahlian kita itu, dan juga tidak kreatif dalam menawarkan bahasa kita itu, maka dia tidak berjalan dengan baik. Demikianlah saudara pandangan Presiden Direktur Karim Consulting Adi Warman Karim dalam acara Harta Kelola Persembahan Radio Sumatera Internasional Siaran Indonesia. Pertanyaan untuk Adi Warman Karim silakan email kami indonesia@rfi.com.sk. Dan naskah serta podcast acara ini dapat Anda akses atau download melalui situs kami www.rfi.sk/indonesia. Untuk sekarang saya Budi Setiawan, sampai jumpa di lain kesempatan.